لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، بارككم الكتاب الملخص الفقهي حريه الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وتقديره حفظه الله، باب في التطوع المطلق. باب مبني صلاه تطوع مطلق. Telah disinggung di bagian pertama daripada pembahasan sholat tasawuf, bahwa sholat tasawuf atau sholat sunnah ada dua macam. Ada sholat-sholat sunnah yang muakkadatun bi awqatin mu'ayyanah, ditetapkan waktu-waktunya dengan waktu-waktu yang tertentu. Disebut dengan an-nawafil al-muqayyadah atau tatawwu' muqayyad. Sementara jenis yang kedua yaitu salawatun ghairu muakkasatin li awqatin muayyanah, salat-salat sunnah yang tidak ditetapkan waktunya dengan waktu-waktu tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan tatawwu' mutlak atau nawafil mutlaqah. Jadi pengertian daripada at-tatawwu'ul mutlaq yakni ma laisa muakkatan atau ma laisa muakkatan wala muqayyadan bi sababin, salat yang tidak ditentukan waktunya dan tidak pula terikat dengan sebuah sebab, ya, yang disebut dengan tatawwu' mutlaq, salat yang tidak ditetapkan waktunya dengan waktu tertentu dan tidak pula terikat dengan sebab tertentu. Artinya seorang ingin mengerjakan sholat, mata-mata niat dalam hatinya ingin mengerjakan sholat. Baik, kemudian di sini muallif hafizahullah menerangkan terkait tatawwu' mutlaq ini bahwa yang lebih utama dikerjakan di waktu malam. Yang lebih utama seorang bertatawwu' mutlaq itu dikerjakan di malam hari. Kata beliau hafizahullah, rawa ahli sunan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya salat yang mana yang lebih utama setelah salat fardu. Jadi salat apa yang paling utama setelah salat maktubah, setelah salat fardu? Jawab beliau, as-salatu fi jawfil lail. As-salatu fi jawfil lail, itu salat yang dikerjakan di waktu malam. Beliau juga bersabda, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allaha khairan min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kull lailatin. Beliau bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada sebuah waktu. Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan sebuah waktu tersebut, dia meminta kepada Allah kebaikan untuk urusan dunia dan juga urusan akhirah, kecuali Allah berikan permintaannya itu kepadanya. Dan yang demikian itu pada setiap malamnya. Nah, jadi di setiap malam, dari malam-malam yang ada, itu ada sebuah waktu yang barakallahu fikum, ketika seorang hamba muslim bisa menepati waktu tersebut, dia memohon kepada Allah, kecuali Allah akan kabulkan. Beliau juga alaihissalatu wassalam bersabda, alaikum biqiyamil layl fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhaatun 'anil ismi rahul hakim. Atas kalian untuk mengerjakan salat malam. Sesungguhnya salat malam adalah kebiasaannya orang-orang salih sebelum kalian. Dia adalah bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Dia, yaitu salat malam, juga menjadi penggugur dosa, penggugur dari kesalahan-kesalahan kalian, dan juga pencegah dari dosa. Nah, jadi keutamaan seorang qiyamul lail, selain di dalamnya ada bentuk menyerupai kebiasaannya orang-orang salih sebelum kita, juga merupakan pendekatan diri kepada Allah, penghapus kesalahan dan dosa, serta menjadi pencegah daripada dosa. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ terdapat hasungan serta fadilah daripada qiyamul lail, salat malam. Jadi salat yang dikerjakan di waktu malam, itulah qiyamul lail, salat malam. Kemudian disebutkan di sini juga terkait ayat, wa qad madaha Allahul qa'imina minal lail. Dan sungguh Allah Ta'ala juga memuji orang-orang yang melakukan salat di waktu malam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 17, innahum kanu qabla zalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya mereka qabla zalik, ya, sebelum itu, yakni di waktu kehidupan dunia, muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Apa di antara wujud kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka sedikit di waktu malam di dalam mereka tidur. Ya, mereka sedikit di waktu malam di dalam tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan pujian Allah atas orang-orang yang mengerjakan qiyamul lail. Dan juga dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Terangkat lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Ini maksudnya jauh. Mereka dari tempat tidur Maksudnya mereka mengerjakan qiyamul lail, salat malam. Yad'una rabbahum, mereka menyeru Rabb mereka. Berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'a, dalam keadaan penuh rasa takut, yaitu takut terhadap azab Allah. Wa tama'an, dan penuh rasa harap, itu berharap dengan pahala dari Allah. Demikianlah seorang di dalam ibadah. Ibadah kepada Allah, yaitu diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Ya, takut azab Allah, takut amal tidak diterima oleh Allah. Di sisi lain juga ada rasa harap. Bagaimana berharap amal tersebut diterima Allah, berharap mendapatkan pahala Allah. Walimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Maka tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka. Itu balasan nanti di yaumil qiyamah min qurrati a'yun, berupa perkara yang akan menunjukkan pandangan mereka, melapangkan dada mereka sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka amalkan. Nah, ini juga keutamaan dari bagaimana orang-orang yang bangun di waktu malam untuk qiyamul lail, dijanjikan oleh Allah dengan balasan surga. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل. Dan nas-nas di dalam hal itu banyak. Tadi yang disebutkan dari Quran, dari hadisnya sebagian, yang semua itu menunjukkan akan keutamaan qiyamul lail, salat malam. فَالتَّطَوُّ الْمُطْلَقُ أَفْضَلُهُ قِيَامُ اللَّيْلِ. Maka salat sunnah yang bersifat mutlak ini, ya, tatawu' mutlak ini, yang tidak terkait dengan sebab, yang tidak terkait dengan waktu tertentu, yang paling utamanya adalah yang dikerjakan di waktu malam, yang disebut dengan qiyamul lail. لِأَنَّهُ أَبْلَهُ فِي الْإِسْرَارِ, karena ketika dikerjakan di waktu malam, ya, lebih tersembunyi, ya kan, orang tidak melihat. Wa aqrabu ilal ikhlas, lebih dekat kepada keikhlasan. Wa li'annahu waqtu ghaflatin nas, dan karena saat kondisi itu adalah waktu manusia kebanyakannya lalai. Ya kan, ibadah kepada Allah di waktu yang kebanyakan manusia itu lalai lebih utama. Walima fihi min itharit ta'ah 'ala an-naumi war-rahah, dan juga karena di dalamnya terdapat bentuk seorang hamba tadi lebih mengedepankan ketaatan ketimbang tidur dan beristirahat. Ini kan berat. Ya kan? Seorang bisa lebih mengalahkan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ketimbang dia tidur, ketimbang dia istirahat. Berat. Maka ketika seorang bisa mengerjakan yang demikian, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabbu at-tanaffulu bis-salati fi jami'il awqat. Disunahkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah di seluruh waktu. Artinya, tatawu' mutlak ini bukan berarti hanya waktu malam boleh dikerjakan. Ya, fi jami'il awqat, di seluruh waktu. Artinya kalau memang dia ya untuk memperbanyak dan memperpanjang sholat di waktu malam berat, ya jangan sampai terhalang dari memperbanyak sholat, ya semisal di waktu duha, di waktu siang dan seterusnya. Tapi dengan catatan ghairi awqatin nahyi, ya kecuali di waktu-waktu larangan yang nanti akan dibahas setelah bab ini. Kecuali di waktu larangan. Kalau di waktu larangan dari mengerjakan salat, tidak boleh kita mengerjakan tatawu' mutlak ini. Ya, tidak boleh kita mengerjakan salat sunnah yang mutlak ini. Qala hafizahullah wa salatul laili afdalu min salatil nahar. Salat di waktu malam lebih utama dari salat di waktu siang. Lima sabaqa. Berdasarkan apa yang telah lalu. Telah disinggung. Wa afdalu salatil laili afsalatu fi thulutsil laili ba'da nisfihi. Dan seutama-utama salat malam adalah salat di sepertiga malam yang terakhir, yaitu setelah lewatnya pertengahan malam. Jadi salat secara umum siang dengan malam lebih afdal yang malam. Yang malam itu juga berbeda-beda keutamaannya. Yang paling utama adalah di sepertiga malam yang terakhir, yaitu setelah lewat pertengahan malam. Lima sahih marfu'an, berdasarkan hadis di dalam sahih secara marfu', kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu salati salatu Dawud alaihi salam. Seutama-utama salat adalah salatnya Nabiullah Dawud alaihissalam. Bagaimana salat beliau? Kana yanamu nisfal layl. Dahulu beliau tidur di pertengahan malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian bangun di sepertiga malam terakhirnya. Wa yanamu thulutsahu, dan kemudian kembali tidur di seperenam malam terakhir. Nah, jadi tidur, kemudian setelah masuk sepertiga malam yang terakhir, bangun. Nah, untuk sholat malam. Kemudian masih ada waktu sisa, sebelum subuh, tidur lagi. فَكَانَ يُرِيحُ نَفْسَهُ بِنَوْمِ أَوَّلِ اللَّيْلِ. Maka dahulu beliau beristirahat atau mengistirahatkan jiwanya dengan tidur di awal malam. Ya, jadi di awal malam digunakan untuk mengistirahatkan diri. Tsumma yaqumu fil waqti alladhi yunadi Allahu fihi. Kemudian beliau bangun. Beliau bangun di waktu yang di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya. Allah berfirman di waktu tersebut, "Hal min sa'ilin fa uqiyahu su'lah?" Adakah hambaku yang meminta sehingga aku berikan kepadanya permintaannya? Ya. Karena di sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menyerukan yang demikian ini. Sehingga itu adalah waktu yang sangat utama untuk seorang ibadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanamu baqiyatal lail fi tsudusil akhir. Kemudian beliau, Nabiullah Dawud AS, kembali tidur di sisa malam, yaitu di seperenam terakhir. Ia sudah rahatahu, untuk beliau kembali bisa mengambil istirahat. Hatta yastaqbila salat al-fajri binasyatin. Sehingga bisa ya, mengerjakan salat subuh dengan semangat. Hadha huwa al-afdal. Inilah yang paling utama. Yang paling utama seperti itu. Wa illa, tetapi jika tidak bisa, falailu kulluhu mahallul qiyam. Jika tidak mampu yang seperti itu, seluruh waktu malam adalah tempat untuk sholat. Ya, seluruh waktu malam adalah tempat untuk sholat. Adalah waktu untuk sholat. Ya, tidak bisa yang seperti itu, apa yang dimampu, apa yang dimudahkan. Ya, misal seorang tidur dari pertengahan malam terus, awal malam terus, ya tidaklah bangun kecuali sesaat sebelum subuh. Dia bisa sholat ya, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Labas, tidak mengapa. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, qiyamul laili minal maghribi ila thulu'il fajri. Ya, disebut salat malam itu kata Imam Ahmad dari semenjak maghrib sampai terbitnya fajar. Karena waktu malam itu dengan tenggelamnya matahari dan berakhirnya malam itu dengan terbitnya fajar sabit, sehingga sepanjang waktu itu bisa untuk qiyamul lail, Bisa untuk apa? Qiyamul lail. Ba'da maghrib ini seorang mengerjakan tatawu mutlak, ya, dia sholat di waktu ini, maka dianggap qiyamul lail. Hanya saja bedakan dengan sholat witir. Kalau sholat witir waktunya apa? Setelah isya. Ya, setelah apa? Isya. Tidak bisa seorang ba'da maghrib sholat witir. Ya, witir waktunya apa? Jadi ba'da isya sampai terbitnya fajar. Tapi kalau qiyamul lail, ya, seorang itu mengerjakan sholat malam, itu waktunya kata Imam Ahmad, minal maghrib, semenjak maghrib, ila tulul fajar, sampai terbitnya fajar. Nah, jadi ini perkaranya apa tadi? Lapang, subhanallah, kemudahan dari Allah. Jadi seorang di awal malam, apakah itu ba'da maghrib, ba'da isya, seorang memperbanyak salat-salat sunnah, itu terhitung sebagai qiyamul lail. Terhitung sebagai qiyamul lail. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, berdasarkan ucapan Imam Ahmad ini, fannafilatu bainal isya'ain min qiyamil lail. Maka mengerjakan salat sunnah antara maghrib dengan isya terhitung sebagai qiyamul lail, terhitung sebagai salat malam. Yang secara keutamaan lebih afdal ketimbang di waktu siang. Ya kan? Yang secara keutamaan dia akan lebih afdal, lebih utama ketimbang di waktu siang. Lakin akan tetapi ya, ta'khir al-qiyam ila akhir al-lail afdalu kama sabaqa. Tetapi mengakhirkan salat tersebut sampai di akhir malam itu lebih utama sebagaimana telah lalu penjelasan. Jadi kalau ingin lebih utama, sekali lagi di akhir malam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna nashi'atal laylihi ashaddu wata'aw wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di waktu malam yang demikian itu ashaddu wata'an, lebih besar pengaruhnya untuk hati, wa aqwa muqilan, dan lebih mengena bacaannya. Kata nasyi'ah di situ, wan nasyi'ah hiya al-qiyamu ba'dan naum. Nasyi'ah di situ maknanya adalah bangun setelah tidur. Jadi pada ayat surat Al-Muzammil ini, pujian secara khusus untuk orang yang sholat malamnya itu apa? Dikatakan, nasyi'ah al-layl, bangun di waktu malam yang dengan makna dia bangun setelah tidur. Ada keutamaan khusus yang demikian itu. Sehingga dikatakan wa tahajjudu innama yakunu ba'dan naum. Yang disebut sebagai salat tahajjud ya hanya saja apabila itu dilakukannya setelah tidur. Jadi tahajjud itu adalah bagian dari salat malam. Dia lebih khusus yaitu ketika dikerjakannya setelah tidur. Di awal malam seorang tidur, kemudian di akhir malam tadi dia bangun. Nah, itu disebut dengan at-tahajjud. Secara khusus, salat malam tadi disebut dengan apa? At-tahajjud. Fayanbaghi lil muslim an yaj'ala lahu haddan min qiyamil lail. Maka sepatutnya seorang muslim menjadikan untuk dirinya itu ada bagian daripada salat malam. Artinya jangan sampai seorang terharamkan betul daripada salat malam. Karena tadi waktunya lapang. Ya, jadi mulai awal malam sampai fajar. Yudawimu alaihi, yang dia kemudian bermudawamah di situ. Ya, continue dalam mengerjakannya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 4 rakaat. Baik. Kemudian apabila dia menginginkan di waktu sepertiga malam terakhir, di sini dibimbingkan oleh beliau, wayanbaghi an yanwiya qiyamal lail. Ya, sepantasnya ketika dia tidur itu berniat untuk sholat malam. Sepantasnya ketika dia tidur itu apa? Berniat sholat malam. Jadi sebelum tidur niatkan. Niat saya ingin bangun. Ya, semata-mata apa? Niat. Ya, tentunya kalau niat yang sadiq itu akan menjalani sebab. Ya, seperti misalkan memasang alarm, gitu kan. itu contoh atau perwujudan niatnya yang jujur. Kenapa? Apa pentingnya niat ini? Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, disebutkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tambahan dari ana, man ata firashahu wa huwa yadri an yaquma yusalli min al-lail فَغَلَبَهُ النَّوْمُ حَتَّى يُصْبِحَ حَسَبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Yang artinya, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan berniat untuk bangun sholat malam, kemudian dia terkalahkan oleh tidur sampai subuh. Kemudian dia terkalahkan oleh tidur sampai subuh. Maka apa kata Nabi Alaihissalam, kutiba lahu ma nawa, akan dicatat apa yang dia niatkan itu. Akan dicatat apa yang dia niatkan itu. Artinya dia mendapatkan pahala niat yang baik. Wa kana naumuhu sadaqatan lir rabbihi azza wa jalla, dan adalah tidurnya itu sebagai sedekah dari Rabb-nya azza wa jalla. Kutiba lahu ma nawa, ditulis bagi dia apa yang dia niatkan, yaitu barakallahu fikum, dia mendapatkan keutamaan ya niat mengerjakan salat malam. Ini apa yang disinggung oleh mu'alif di sini, hendaknya untuk seorang apa berniat sebelum tidur untuk bangun sholat malam. Fa'idha staiqala, jika dia sudah bangun, istaka, pertama hendaknya dia bersiwak ya. Jadi hendaknya siwak itu ditaruh di samping tidurnya dia. Disebutkan dalam hadis, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashuffu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari malam, beliau akan mengikat mulut beliau dengan siwak. Jadi pertama yang beliau kerjakan bangun adalah bersiwak. Kemudian setelah itu wa dzakarallah, kemudian berzikir, mengingat Allah ya, zikir bangun tidur. Dia sebutkan di sini, dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Keutamaan zikir ini ya disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra min al-lail faqal, siapa yang bangun di waktu malam kemudian membaca zikir tadi, zikir yang disebutkan oleh Syekh di sini, summa qal, kemudian selesai baca zikir itu mengatakan Allahumma ghfirli aw da'a, dia mengatakan ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa dengan doa apapun, ustujibalah, akan dikabulkan untuk dia. Artinya kalau memohon maghfirah, Allah akan ampuni dia. Kalau dia memohon sebuah permohonan, Allah akan berikan untuk dia. Wa fa in tawadda'a wa shalla qubilat shalatuh. Jika kemudian dia wudu dan salat, akan diterima salatnya itu. Nah, ini kan barakallahu fiikum, fadilah yang luar biasa. Tapi jarang kita mengamalkan zikir ini. Zikirnya mudah, ya kan? Lafadznya walaupun panjang, tapi sudah sering orang mengucapkan zikir yang sudah familiar, terdengar. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan setelah itu dia bisa apakah beristighfar ataukah memohon doa, memohon permohonan yang lainnya. Wa yaqul, dan dia juga mengucapkan, bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ma'ruf zikir bangun tidur. Segala puji bagi Allah zat yang telah menghidupkanku setelah mematikanku dan kepadanya lah aku dikumpulkan. Dan juga dia bisa membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah zat yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan telah memberikan kesehatan untukku pada jasadku dan telah mengizinkan untukku berzikir kepadanya. Ini contoh beberapa zikir yang warid dari Nabi SAW terkait bangun tidur. Kemudian setelah itu wayustahabbu an yastatiha tahajjudahu di rak'ataini khafifataini. Disunahkan untuk dia membuka salat tahajudnya itu dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringkas. Masyaallah. Kita ya memang semuanya ringkas. Ya kan? Setelah itu pun masih ringkas. Dan disebutkan di sini karena Nabi Alaihissalam kalau salat malam itu panjang. Nah, karena itu dibuka dengan dua salat yang dua rakaat yang ringkas. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, apabila salah satu dari kalian bangun di waktu malam, hendaknya dia buka salat malam itu dengan dua rakaat yang ringan. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Ya, dengan dua rakaat yang ringan. Lalu setelah itu dia lanjutkan salat malamnya itu dengan bacaan-bacaan yang panjang. Nah, di sini mungkin perlu kita ingatkan terkait bagaimana seorang di dalam salat tarawih. Sebagian masjid mungkin menerapkan bahwa di salat tarawih pun ada dua rakaat istitah ini. Ya, ada dua rakaat istitah ini. Ini bagaimana? Nah, kita bacakan bagaimana jawaban dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda mengenai imam yang membuka salat malamnya secara berjamaah dalam hal ini tarawih dengan dua rakaat ringkas dari 11 rakaat itu. Apakah benar perbuatannya itu? Kata Syekh Hafizahullah, fi'luhu hadha laysa bisahih. Perbuatannya itu tidaklah benar. Istitahul qiyam alladhi huwa at-tarawih bi rak'atayn khafifatayn ghairu sahih. Membuka salat malam dalam hal ini tarawih dengan dua rakaat ringkas tidaklah benar. Kenapa? Li'anna istitaha qiyamil lail bi rak'atayn khafifatayn innama yakun liman nama. Karena membuka qiyamul lail dengan dua rakaat ringkas hanyalah itu dilakukan bagi orang yang tidur. Wa wajhu dzalik, alasannya adalah anna al-insan idza nama aqada syaitanu ala qafiyati salasa uqadin. Karena seorang insan apabila dia tidur, syaitan akan mengikat di tengkuknya tiga ikatan. Fa idza qama wa dzakara in hallat uqdatun. Jika dia bangun kemudian zikir, lepas satu ikatan. Wa idza tatahhara in hallat al-uqdatu tsaniyah. jika dia kemudian bersuci, lepas ikatan yang kedua. Fa'idha salla in halat al-uqdatu sabitah. Jika dia kemudian salat, lepaslah ikatan yang ketiga. Dengan dua salat ringkas ini. Walihada sar afdal liman qama al-layla liman qama al-layl ba'da an-nawmi an yastatiha qiyam al-layli bi rak'atayn khafifatayn. Oleh karena inilah yang utama bagi orang yang bangun malam setelah tidur untuk membuka salat malam itu dengan dua rakaat yang ringkas ini. Ya, sabaqat bidzalika sunnah min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi alihi. Sunnah ini tetap berdasarkan sabda Nabi dan juga berdasarkan perbuatan Nabi. Amma tarawih fa innaha tuf'alu qabla naum. Adapun tarawih, dia dikerjakannya sebelum tidur. Fala tuftahu bi raka'ataini khafifatain, maka tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan dibuka dengan dua rakaat ringkas. Nah, ini penjelasan dari beliau rahimahullah. Jadi apabila seorang salat tarawih, yang mana salat tarawih dikerjakan setelah salat isya, yaitu sebelum tidur, maka tidak perlu adanya dua rakaat ringkas sebagai istitah ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah dia mengerjakan dua rakaat ringan, wa yusallim fi salatil lail min kulli rak'atayn. Seorang itu bersalam di salat malam itu setiap dua rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda salatul laili masna masna. Ya kan, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Wa makna masna masna ay rak'atani rak'atani. Makna dua-dua di sini adalah dua rakaat, dua rakaat. Di tasyahudin wa taslimatain, ya, dengan tasyahud dan dengan dua kali salam, ya, salam ke kanan, salam ke kiri. Fahiya sunaiyatun la rubaiyatun, maka dia itu dua rakaat bukan empat rakaat. Ya, jadi maksudnya di sini maknanya bukan berarti 2 tambah 2 berarti 4, bukan, tetapi apa? 2 rakaat tasyahud, kemudian salam, ya, kemudian kembali seorang bangkit salat, bertasyahud dan kembali salam. Wa yanbaghi italatul qiyam war ruku' was sujud. Sepantasnya juga dia perpanjang berdirinya, dia perpanjang rukuk dan sujudnya. Ini juga bukan berarti harus demikian. Kalau kita tidak mampu yang demikian, ya tidak mengapa, biasa. Ya, bacaan dengan bacaan-bacaan yang kita hafal, ruku yang mungkin tasbih 3 kali, 5 kali, tidak masalah. Tidak harus kemudian betul-betul dipanjatkan, yang berarti di situ nanti ketika kita masyaqqah, justru nanti malah apa? Tidak bisa continue mengerjakannya. Ini bagi yang mampu, pantasnya demikian. Wa yandaghi ay yakuna tahajjuduhu fi baitihi. Sepantasnya pula bahwa salat tahajudnya itu di rumahnya, dikerjakan di rumah bukan di masjid. Faqad ittafaqa ahlu al-ilmi 'ala anna salat at-tatawwu' fil baiti afdal. Sungguh para ulama telah sepakat salat sunnah di rumah itu lebih utama. Wakana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitihi. Dan dahulu pun beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam ini di rumah beliau. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhal salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya seutama-utama salat seorang itu ya di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali salat fardu. Nah, kalau salat fardu tentu tidak diperintahkan bagi yang laki-laki itu ke masjid. Rawahu Muslimun. Ada riwayat Imam Muslim. Wa li'annahu aqrabu ila al-ikhlas. Dan karena kalau dikerjakan di rumah lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Karena orang tidak melihat, orang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu kita itu malam itu sholat apa tidak. Orang tidak ada yang mengetahui. Wa salatun nafilati qa'iman afdalu min as-salati qa'idan bila udhrin. Salat sunnah dikerjakan sambil berdiri lebih utama daripada salat sunnah dikerjakan sambil duduk dalam kondisi tidak ada udzur. Nah, ini menunjukkan apa? Kita salat sunnah tanpa uzur duduk boleh. Sah salatnya. Karena berdiri menjadi rukun dalam sholat apa ketika sholat fardu. Ya, berdiri itu menjadi rukun sholat khusus sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh seorang sholat sambil duduk meskipun tidak ada uzur, sehat dia, kuat dia. Tapi secara sengaja dia sholat sambil duduk boleh yang demikian, tetapi secara keutamaan setengahnya. Sebutkan dalam hadis, disebutkan di sini. Man shalla qa'iman fa huwa afdalu. Siapa salat sambil berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'ida, tetapi siapa yang salat sambil duduk, falahu nisfu ajri salatil qa'im. Bagi dia setengah pahala salat orang yang berdiri. Jadi seorang sama-sama salat malam, yang satu berdiri, yang satu duduk, dalam kondisi duduknya itu tanpa uzur, bukan karena sakit. Sah sholatnya, tetapi dia secara keutamaan dia pasti setengah daripada orang yang berdiri. Amma man shalla nafilata qa'idan li udhrin, adapun seorang yang sholat sunnah sambil duduk karena uzur, sakit dia, tidak mampu berdiri dia, maka pahalanya sempurna. Fa'ajruhu ka'ajril qa'im, pahala dia seperti pahala orang yang berdiri. Sempurna pahala dia. Kenapa? Karena duduknya dia karena uzur. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu min al-'amali ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia itu safar, tetap dicatat bagi dia dari amalan itu apa yang dia biasa amalkan sewaktu mukim, apa yang biasa dia amalkan sewaktu sehat. Artinya kalau orang sewaktu sehat biasa sholat sambil berdiri, kemudian Allah takdirkan dia sakit sehingga sholat sambil duduk, maka yang demikian tetap ditulis kutibadahu minal amal, dicatat bagi dia amalan itu sebagaimana apa yang biasa dia amalkan ketika sehat. Nah, wajawazu tatawwu'i jalisan ma'al qudrati 'alal qiyam mujma'un 'alayhi. Kebolehan salat sunnah sambil duduk bersamaan dia sebenarnya mampu untuk berdiri, ini mujma' 'alayhi, disepakati. Jadi ulama sepakat bahwa orang salat sunnah dalam kondisi sebenarnya mampu berdiri, yang demikian itu boleh, sah, itu sepakat ulama. Kemudian selanjutnya, wa yaqtimu salatahu bil witri. Kemudian dia tutup salat malamnya itu dengan witir. Kemudian dia tutup salat malamnya itu dengan apa? Dengan witir. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu akhir salatihi bil laili witra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhir dari salat malamnya adalah witir. Wa amara bidzalika fi ahadits katsirah, dan beliau memerintahkan yang demikian itu pada hadis-hadis yang banyak. Wa man fatahu tahajjuduhu min al-lail ustuhibba lahu qada'uhu qabla dhuhur. Siapa yang terluput dari salat tahajudnya di waktu malam, ya, ketiduran, bangunnya siangan, disunnahkan bagi dia mengkodoknya, menggantinya di waktu sebelum zuhur, itu waktu duha. Li hadis, berdasarkan hadis, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu minal lain faqara'ahu ma bayna salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lain. Siapa yang tertidur dari hizbnya, itu dari wirid yang biasa dia baca, secara total semuanya dia tertidur jadinya. Au an syai'in minhu, atau dia tertidur jadi sebagiannya. Artinya biasanya dia mengamalkan sekian, tertidur hanya dapat setengahnya. Misalkan minal lail, dari waktu malam, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Kemudian dia membacanya antara salat subuh dengan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dicatat bagi dia seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Nah, jadi orang yang biasa sholat malam misalkan 11, ya kesiangan hanya bisa mengerjakan 5. Ya kan? Maka yang apa? 5, maka yang berapa? 4 dia kerjakan di yang 6 dia kerjakan di waktu duha. Begitu. Atau secara total dia terluput ya 11, maka dia kerjakan dikenapkan ya 12 di waktu duha. Ya, demikian. Di sini bacaan di Quran di sini ya dimaksudkan para ulama yang menjelaskan hadis ini adalah baik itu bacaan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Bacaan di sini ya faqara'ahu, maka dia baca, maksudnya bacaan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Orang kadang mungkin di luar sholat membaca biasa satu muka atau dua muka. Terluput dia bangunnya kesiangan, baca di waktu duha. Atau di dalam sholat biasa dia sholat baca sholat ini dengan waktu sekian. Baik, kerjakan di waktu duha. Baik, ayuhal muslim, la tuhrim nafsaka minal musyarakah fi qiyamil lail. Wahai muslim, jangan engkau haramkan dirimu dari ikut serta mengerjakan salat malam. Walau bi syai'in qalil, tudawim 'alaih. Meskipun sedikit kamu istiqamah, ya continue mengerjakannya. Li tanalu thawabil qa'imin al-mustaghfirin bil ashar, agar engkau mendapatkan ya pahala orang-orang yang salat malam dia beristighfar di waktu subuh, di waktu sahur. Qurbana yadfa bika al-qaliru ila al-kathir. Bisa jadi yang sedikit itu akan mendorongmu untuk mengerjakan lebih banyak lagi. Wallahu la yudayyi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.